Ini minggu keempat, selalu menjadi minggu di mana modul kita adalah seminar. Jadi saudara nanti punya kesempatan setiap minggu keempat untuk bertanya. Jadi nanti kita ada diskusi. Nah, tahun 2011 adalah tema besar kita, gereja yang menginjili. Dan semua seminar mengarah ke arah penginjilan. Kali ini kita akan berbicara bagaimana penginjilan itu sebagai jantung gereja. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, ini menjadi satu bagian yang perlu untuk kita pikirkan bersama, bagaimana penginjilan sebagai jantung daripada gereja Tuhan. Ya. Kita akan melihat pertama terminologi kata, apa sebetulnya yang dimaksud dengan kata Injil. Dalam bahasa Yunani, Injil itu disebut Evangelion. Ya. Nah, Evangelion ini kalau dalam bahasa kemudian menjadi evangelical dalam bahasa Inggris, lalu evangelis itu kepada orang atau yang menjalankan tugas menginjili. Itu istilah dari kata evangelis atau kemudian gerakan kaum injili sebut evangelical. Ya, yang berarti kabar baik. Pada pemakaian hari-harinya itu bisa menunjukkan seperti seorang yang kemudian lepas atau bebas dari hukuman, itu merupakan kabar senang sekali. Anda bebas. Ya. Nah, di dalam pemakaian Kristen itu menjadi kata yang sangat luar biasa karena kebebasan yang diekspresikan, kesukaan yang diekspresikan dalam Injil adalah kebebasan dari dosa. Sehingga kesukacitanya itu amat sangat luar biasa, amat sangat besar yang kita punya, yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Kabar baik tentang janji Allah yang telah digenapi dalam kedatangan Kristus yang memerdekakan kita dari dosa. Banyak orang ya, karena kekurang jelasan akhirnya khotbah-khotbah tentang mengkonfrontasi antara Injil dan Taurat. Seakan-akan kemudian berkata bahwa sekarang kita hinjib apa oleh Injil itu, jadi Taurat itu sudah enggak ada lagi. Saudara, ini menjadi kesalahan yang mengerikan. Kristus sendiri berkata dia tidak datang untuk meniadakan Taurat tetapi justru untuk menggenapi Taurat. Ya, nah kalau dia datang bukan meniadakan tapi menggenapi, bagaimana orang bisa berkhotbah ya mengkonfrontasi antara Injil dan Taurat. Ya, dia datang menggenapi sehingga apa yang sudah digenapi tidak diperlukan lagi. Misal contoh bahwa dulu kita berdosa perlu penebusan anak domba dan darahnya harus ditumpahkan. Tetapi Kristus sudah menggenapi diri, itu sebab disebut dia anak domba Allah. Darahnya sudah tumpah sebagai darah domba dan Ibrani berkata untuk apa lagi kau memerlukan darah lembu karena darah Kristus sudah tertumpah. Maka segala konsekuensi kutuk akibat dosa di dalam perjanjian lama ditanggung Kristus di atas kayu salib, karena itulah dia menjadi terkutuk dalam kematiannya. Karena Alkitab berkata terkutuklah siapa yang disalibkan. Nah, kemudian kita mendapat pembelajaran-pembelajaran yang begitu brilian, yang begitu kuat, yang begitu hebat. Sehingga kemudian segala sesuatu yang ada menjadi mengalami perubahan makna yang luar biasa. Dulu sunat mempunyai pengertian teologis, yaitu orang yang diikat dalam perjanjian dengan Kristus. Dan Paulus berkata kepada Kolose, jemaat di Kolose, bahwa sunat itulah baptisan itu. Dulu kamu disunat, sekarang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Jadi saudara, baptisan itu paralelnya adalah sunat yang dilakukan ketika orang berumur 8 hari itu sebagai terhisap terikat kepada perjanjian dengan anak Allah yang hidup itu. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, bagaimana kita merasakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Injil di dalam PL berupa janji Allah yang dinubuatkan oleh para nabi. Yesaya seringkali disebut Injil Perjanjian Lama karena dalam kitab Yesaya saudara membaca janji tentang anak perempuan muda. Ya, Alma yang dipakai mau menunjukkan akan melahirkan perempuan muda di situ. Alma itu adalah perempuan muda belum menikah. Lah kalau belum menikah kok bisa melahirkan? Nah, kemudian Matius menggarisbawahi dengan kalimat yang sangat keras, tegas, anak dara itu. Jadi berita Injil itu sudah ada di Perjanjian Lama, sudah. Raja Shalom akan datang, damai akan menjadi milikmu. Hamba yang menderita, seluruh ungkapan-ungkapan dalam kitab Yesaya menggambarkan betapa Kristus itu akan datang. Jadi gemah Injil sudah ada di PL. PB adalah merupakan penggenapan di dalam Yesus Kristus. Injil yang digenapi itu. Itu sebab kemudian Yesus berkata pada murid-muridnya, kamu adalah orang beruntung, apa yang dulu ditunggu-tunggu oleh banyak orang dan mereka tidak bisa melihatnya, sekarang kalian melihatnya. Yesus berbicara tentang nabi-nabi ya, yang menunggu Mesias tapi mereka tidak sempat melihat sampai mereka mati. Maka rasul beruntung karena mereka melihat Mesias itu, Kristus itu. Dan kita adalah orang yang sudah sekian generasi mewarisi kekayaan daripada Injil. Seharusnya kita lebih unggul lagi dalam kehidupan kita. Ya. Yang berikut, saudara. Kalau begitu kita sudah memahami Injil itu, mengapa sih kita harus menginjili? Itu sebuah pertanyaan yang sangat menarik, saudaraku yang kekasih. Alkitab mengajarkan kepada kita alasan penginjilan pertama itu adalah perintah Tuhan. Artinya sebetulnya, kalau kita tidak menginjili sama saja kita melawan Tuhan. Jadi kalau kita berpikir kita orang baik, ya orang yang luar biasa, begitu kan, oh saya Kristen, ngasih persembahan, ngasih ini. Silakan saja, selama kau tidak menginjili, kau bukan Kristen sebetulnya. Kalimat ini cukup keras untuk dipikirkan baik-baik. Pendeta boleh saja dia berkhotbah tentang Kristus, berkhotbah tentang apa, tetapi ketika berkhotbah hanya untuk kebutuhannya, menjalankan tugasnya, dia tidak sedang menginjili. Sekalipun berita yang dia beritakan adalah Injil, tapi dia sendiri tidak sedang menginjili karena tidak ada kesukaan pada dia dan itu bukan perintah, tetapi lebih kepada job. Karena dengan khotbah dia dapat uang. Jadi saudara bisa melihat orang di mimbar duduk di bawah bisa sama berdosanya pulang dari gereja. Ironis ya, pulang dari gereja. Bahkan ketika menjalankan semua yang dijalankan. Karena semangat dan gairah Injil itu tidak ada di sana. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu, ingatlah karena kita diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu perintah Tuhan, seriuslah dalam memainkan peran dan menjalankan. Yang kedua, penginjilan itulah panggilan orang percaya yang tidak mungkin tidak harus kita penuhi. Ya, itu menjadi panggilan kita. Oleh karena itu, saudara, ketika Paulus berkata kepadamu dianugerahkan bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga menderita untuk dia. Itu Injil. Itu menjadi panggilan yang menempel pada diri kita di pertobatan kita. Sehingga itu menjadi sesuatu yang penting, yang luar biasa, yang harus kita wujud nyatakan dalam hari-hari kita. Yang ketiga, alasan penginjilan adalah kehidupan gereja. Artinya, kalau gereja tidak menginjili, gereja tidak hidup. Dan kalau saya bicara gereja, ya kau gereja, aku gereja, kita gereja, kumpul jadi gereja yang universal. Individual, individual, individual, kumpul universal. Dikasih nama organisasi, namanya Gereja Reformasi Indonesia. Boleh ada, boleh enggak itu gereja. Sampah nama itu, sampah organisasi itu. Tetapi sampah itu kita perlukan karena masih hidup di dunia yang penuh sampah. Karena dunia yang berdosa ini, perlu struktur berorganisasinya. Itu bahasanya. Karena itu celakalah kita kalau terlalu mendewa-dewakan organisasi gereja kita. Ya. Celakalah sebetulnya gereja kalau terpecah belah hanya karena masalah organisasi. Padahal dia tubuh Kristus kan. Tetapi memang kemudian organisasi gereja menjadi pusat bisnis yang sangat menyenangkan. Karena itu menyangkut keanggotaan dan tiap kepala sama dengan angka kan begitu. Banyak kepalanya, banyak angkanya. Jadi cuannya lumayan. Nah akhirnya orang mulai jualan. Kita gak boleh itu. Injil kita beritakan karena dia menyukakan kita. Dia adalah kehidupan kita, tidak menginjili sama saja kita sudah mati pada diri kita. Nah coba mulai pikirkan dengan serius dalam bagian ini, saudara. Sejauh mana kita sebetulnya hidup sudah menjadi orang Kristen? Karena kita seringkali hidup hanya bertahan pada rutinitas gerejawi kita kan. Datang, pergi, pulang, selesai. Kita bicarakan sehingga Injil itu seringkali jadi objek diskusi kita. Tapi bukan subjek yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, saya pendeta bisa tiap kali menjadikan Injil itu objek pemberitaan saya. Saya ngomong-ngomong, padahal saya sendiri tidak dihidupi oleh Injil itu. Jadi kutabrak kiri dan kanan, kacau lah hidup itu. Ya, sehingga di dalam bagian ini, saudara, kalau Injil adalah kehidupan, itulah kesukaan kita, kegairahan kita. Sehingga kita gak pernah berhenti untuk memberitakan Injil, karena itu kesukaan. Ya, itu kegairahan. Sama seperti saudara punya hobi entah apapun itu, kalau saudara gak jalankan hobi saudara, rasanya ada something yang hilang kan begitu. Toh? Kita lakukan hobi kita itu. Dan ini bukan hobi, kehidupan kita. Nah itu sebab kita memakai istilah jantung daripada gereja. Apa itu jantung? Ya, kita melihat pertama Injil digambarkan oleh Roma sebagai kekuatan Allah. Paulus dengan tegas berkata, Injil adalah kekuatan. Wow, gema itu begitu hebatnya saudara. Sehingga Paulus menyadari betul itu sebagai satu kekuatan yang mengubah di dalam seluruh kehidupan. Satu kekuatan yang begitu dahsyat yang menguatkan. Karena Injil itu, aku dianiaya diuber-uber seperti penyamun, aku siap. Waduh. Ya, pada waktu dia mengatakan kan berkali-kali aku dicambuk, disesa, diuber-uber seperti penyamun. Tapi demi Injil, aku siap. Tiap saya baca itu, tiap saya bergetar. Wow, luar biasa. Ya, itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita pikirkan dalam semangat kehidupan kita. Oleh karena itu, saya pikir ini menjadi serius ya. Kalau soal berkhotbah capek, saudara, itu gampang ya. Saya dulu cuma waktu kerja tidur 4-5 jam satu hari. Terus pelayanan juga gak pernah hitung-hitungan, makin gila-gilaan sampai kemudian tubuh saya gila sendirian. Lalu ambrukan begitu, gak mampu lagi begitu ya. Sehingga ada aja masalah ini dan itu. Sorry ya kalau gerakan saya agak sedikit tidak lazim karena ini urat pangkal paha saya ini kayaknya ketarik atau apa, ngilunya setengah mati. Ya. Jadi saudara-saudara pada waktu kita memikirkan bagian seperti itu, kita melihat bagaimana kegerakan yang dikerjakan oleh Paulus. Tetapi Paulus tidak pernah berhenti. Ya. Oleh karena itu kekuatan yang ekstra. Dan memang kegairahan itu muncul. Jadi kalau kita nonton dari luar, ini gila banget ya Paulus ya. Dikebukin, disiksa, dianiaya, kok masih terus mau ya? Bingung kita kan? Kita ngelihat dari luar. Tapi kalau kau masuk ke dalam baru kau tahu, betul kenapa Paulus bisa. Izinkan saya sedikit menceritakan bagaimana dulu saya menjadi guru sekolah minggu yang selalu punya prinsip. Saya boleh sakit, boleh patah kaki, kalau masih bisa jalan saya jalan. Saya jalankan tugas saya. Satu, saya akan cancel pelayanan kalau saya kemudian gak bisa jalan atau gerak. Atau karena saya harus melayani satu tempat dan saya minta maaf satu tempat karena saya pikirin jauh lebih penting. Karena ada unsur penginjilan, memenangkan orang, banyak yang belum kenal Tuhan. Di sana tahu saya masih bisa balik misalnya gitu ya. Atau di sini orang meninggal yang perlu dikuburkan, nah saya sana bisa cancel. Ya, jadi mana yang penting bersifat satu kali, tidak diulang, perlu, saya bisa berubah. Ya. Di dalam bagian-bagian seperti itu, pada satu waktu susrah, saya prinsip itu saya tanamkan. Nah saya mulai sekolah teologi dan kemudian saya mau sudah mulai satu gereja, kebaktiannya sore. Nah siang itu anak-anak remaja yang bekas anak saya didik pernah minta saya untuk khotbah. Ya, dulu saya di GKI dipanggilnya engkok ya, engkok Sirait. Engkok Bigman gitu ya, jadi kok Bigman. Nah, saudara-saudara, lalu saya mesti khotbah sama anak-anak ini. Pada waktu itu meriang badan saya. Ya, saya sudah pucat sebenarnya, lemas setengah mati. Mau berdiri aja rasanya ada sulit. Mata sudah agak berbinar-binar. Nanti sore mesti khotbah, idealnya. Ya, saya tidurlah jam 1 sampai jam 3 begitu kan. Supaya nanti sore bisa agak ekstra lah kuat atau jam 4 begitu jadi jam 5 bisa khotbah. Tapi justru jam 1 itu saya mesti ceramah sama remaja ini. Akhirnya saya minta di drop sama istri saya, di drop. Ya. Kemudian kumpul sama mereka kita mulai. Saya bilang nanti gini, pertama kalian disediakan tempat duduk, aku duduk nanti ya ceramah. Yang kedua, kalau ada acara-acara panjang kalian taruh ke belakang biar saya depan dulu, saya pulang duluan. Tapi rupanya memang gak ada, jadi nyanyi biasa saja sih kalau ini cuma pembinaan gitu kan. Oke, kita ngomong-ngomong ada tanya jawab selesai. Sesudah selesai kan mau pulang kita doa lagi. Ya, pas diajak doa saudara, ya selesai doa terus satu orang salam saya. Kok Bingman masih ingat saya enggak? Aduh sorry saya bilang ya lupa. Ya 10 berapa tahun lampau kok Bingman pernah khotbah. Saya waktu itu di sekolah minggu masuk remaja, tunas istilah kita dulu. Di remaja, lalu pada waktu itu ada tantangan, saya angkat tangan. Ya, saya rasa betul saya mau terima Yesus. Terus dia mulai makin berat suaranya lalu sambil nangis. Sekarang saya menjadi pendamping di komisi remaja ini. Dia jadi majelis saudara. Ya, dia sambil mau nangis, sebetulnya saya juga gak ngerti sebetulnya kenapa mesti cerita itu aja kok nangis gitu ya. Tetapi kemudian baru saya rasakan, waduh kok Bingman luar biasa. Karena dia lihat saya sakit kok masih tetap pelayanan. Lalu dia merasa dikuatkan. Nah, kemudian ringkas cerita, saya salam, saya pulang. Maju terus ya gitu. Heran semakin pulang saya makin seger-seger. Sampai sorenya saya khotbah seger setengah mati. Saya juga bingung kemana tuh sakit peginya begitu ya. Tetapi ada satu hal yang menarik saudara, pada waktu saya pulang, nah itu menjadi milikku, harta karunku. Sampai hari ini aku cerita sama kamu kan. Kalau saja aku tidak melayani, bodoh tolol aku. Kalau saja aku tidur dan tidak melakukan itu, tidak akan pernah ada harta karun ini aku punya. Karena hari itu aku pulang dan merasa bahagia setengah mati. Karena kehadiranku meneguhkan seorang yang pernah kulayani sekian puluh tahun yang lampau untuk terus setia melayani. Saya kan gak tahu. Saya memang gak kepikiran itu kok. Dia tanya saya pun bingung. Sehingga akhirnya itu membuat saya justru God thanks. Waktu saya sakitnya hilang lalu saya pikir kalau saya tidur belum tentu hilang. Ya mungkin saja berkurang itu kan teorinya. Tetapi yang pasti waktu aku pergi ternyata sembuh. Tapi jangan coba-coba ya. Harus hati-hati juga, berhikmat juga kalian. Jangan asal ikut-ikutan. Hanya karena nekatmu gitu ya. Saya melakukan dalam ketulusan. Enggak ada target apapun yang saya mau pikirkan. Tapi saya mau mengatakan, akhirnya saya pulang lalu saya bilang, God thanks. Injil itu kekuatan. Mempunyai aspek yang sangat kuat. Pengalaman pergumulan bersama dengan Tuhan. Injil menyelamatkan. Injil meneguhkan. Injil memampukan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup kita punya gairah. Lalu Paulus juga berkata bahwa Injil adalah kemenangan atas maut. Karena Injil itu apa yang kau takutkan lagi? Kalau betul Injil hidup dalam hidupmu, mati pun bukan apa-apa bagimu. Ya, jadi apa kau takut sakit? Mati aja gak apa-apa kok. Luar biasa ya. Sehingga dia menggemakan kemenangan atas maut. Lalu apa yang kau takutkan dalam hidup ini? Takut apa kalau kau kemudian miskin dalam hidupmu? Emang kenapa? Takutlah berbuat dosa. Jangan takut miskin. Takutlah berbuat salah. Jangan takut sama penjahat. Takutlah melakukan kejahatan. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Takutlah kalau kamu tidak memberitakan Injil. Tapi jangan pernah takut memberitakan Injil. Itu aneh sekali. Jadi dia adalah kemenangan atas maut. Sehingga dengan demikian Injil itu memberi kita kekuatan yang sangat menggairahkan. Dan Injil disebut adalah hidup yang tidak binasa. Sehingga Injil menerobos dari kesementaraan sampai pada kekekalan. Dari sini saya berjalan menuju mati. Sesudah mati, di balik mati pun aku tahu aku tidak binasa. Sehingga mati tidak lagi menjadi ketakutan tetapi kegairahan yang dinantikan. Dari mana? Injil itu loh. Berkobar dalam batin kita, dalam gairah kita, dalam semangat kita. Ya. Jadi sesudah yang kekasih. Ini yang harusnya mewarnai hari-hari kita, mendominasi seluruh pemikiran semangat kita. Karena dengan demikian jantung itu kan berdetak hidup. Kalau Injil itu hidup dalam hidupmu. Karena itu jangan pernah berhenti menginjili. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Pendeta bisa saja mengecewakan kau. Karena terlalu banyak pendeta berpotensi mengecewakan. Karena memang potensinya kenapa? Karena pendeta kan. Kalau kita ngeliat teman kita kemudian macam-macam neko-neko, bohong, nipu. Ya dasar orang berdosa kan kira-kira begitu ya. Tapi kalau pendeta kan kita kaget, gila nih malaikat satu. Gitu ya. Nipu juga rupanya. Payah juga rupanya. Kita kecewa kan? Pendeta payah ini. Kita disuruh pergi, dia tidur-tidur. Kita disuruh pelayanan serius, dia enggak ngapa-ngapain. Orang marah sama kita. Kecewa ngeliat kita. Bisa, bisa. Itu pendeta. Tetapi demi Tuhan yang hidup. Kalau memang Injil itu menghidupi kau. Kau akan terus mengerjakan pekerjaanmu. Sampai satu waktu itu pendeta akan dipermalukan oleh kau yang awam itu. Dan Tuhan akan pakaimu. Jadi jangan bergerak menginjili karena pendeta Bigman Sirait menginjili. Salah! Menginjili karena kau harus. Itu panggilan dalam hidupmu. Beritakan Injil karena Injil itu sudah menyelamatkanmu. Bodoh amat si Bigman. Mau bengkok, mau hancur itu tinggalkan. Jalankan langsung apa yang Tuhan katakan. Tapi kalau memang aku jalan benar, seiring sejalan kita, alangkah indahnya. Kita bisa bersama-sama melakukan itu. Karena itu ayo saya tantang kalian bertanding. Untuk jadi anak Tuhan yang serius, ayo kita lakukan itu. Ya, sehingga kita sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ini menjadi kegairahan kita. Oleh karena itu Injil adalah hidup yang tidak binasa. Maka kalau hidup yang tidak binasa artinya mati pun bukan apa-apa. Apalagi hidup. Apa yang kau gelisahkan? Kan begitu toh? Maka ayolah kita bertanding saudara melakukan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan Paulus menyebut Injil itu sebagai pengharapan yang kekal. Artinya pengharapan yang tidak pernah berhenti, pengharapan yang tidak pernah lemah, pengharapan yang luar biasa. Ya, maka kegairahan hidup Paulus itu kelihatan sekali ya, Injil yang menghidupi dia. Pada waktu dia bergumul dalam ketidaktahuannya, pada waktu dia meminta kepada Tuhan, sakit Tuhan duri ya dalam tubuhnya. Angkat Tuhan duri ini. Tapi Tuhan bilang, tidak Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Sampai akhirnya Tuhan bilang begitu 3 kali. Lalu Paulus bilang apa? Tuhan, sekarang aku tahu. Di dalam kelemahanku nyatalah kekuatanmu. Coba kalau pendeta sekarang khotbah, Tuhan, jangan biarkan sakit ini. Aku sih gak apa-apa, tapi kau nanti yang malu. Kok anakmu sakit? Kurang ajar ya. Nah, itu bagi saya penipuan itu. Kalau kita miskin, gimana kita mau bersaksi? Kita harus kaya. Penipu itu. Jangan lagi otak kalian dikotori yang begitu-begituan. Kenapa kalau kau miskin? Yang celaka adalah kalau kau tidak jujur hidupmu. Yang celaka adalah kalau kau tidak sungguh-sungguh hidupmu. Yesus miskin. Ingat itu selalu. Tapi dialah pusat Injil itu. Injil itu sendiri miskin ya. Ingat ya, Yesus tidak pernah mati lalu berkata pada ibunya, apa? Ibu, pulanglah, buka lemari. Di laci pertama, sertifikat tanah di Galilea, 50 hektar itu, cukup untuk buat taman hiburan. Dan di bawahnya ada dolar of Galilea. Pakailah bu, itu semua untukmu, hasil pelayananku. Kada. Dititipkannya ibunya pada Yohanes. Yohanes, ini ibumu, urus dia. Dan ibunya anakmu bersama-sama dengan dia. Rasul-rasul itu mati semua. Enggak satu pun ninggalin deposito. Kalau aku mati, masih ada depositoku. Jujur saja. Masih ada deposito yang kelihatannya bisa kutinggalkan. Ya, hebat ya. Dibandingin rasul, hebat aku. Soal deposito. Soal penginjilan. Kalah aku. Malu aku. Ya. Ironis. Payah. Oleh karena itu, saudara yang kekasih. Kalau kemudian kita di dalam kehidupan kita seperti itu, apa yang mau kita jalani? Kalau kau kaya, tidak jadi saksi kau. Kalau kau sehat, tidak jadi saksi kau. Tapi kalau kau lakukan apa yang Tuhan mau hidupmu benar, itu kau saksi. Miskinlah dalam kejujuranmu. Kayalah dalam kerajinanmu. Tapi jangan kaya dalam air mata orang lain dan tipuanmu. Jangan sampai engkau sehat dan membuat masalah di kesehatanmu. Layani Tuhanmu. Kalau Tuhan kasih kaya, layani dia baik-baik dengan uangmu. Kalau Tuhan kasih kau sehat, layani dia baik-baik dengan kesehatanmu. Ya, jalani hari-harimu. Saya bagi saya selalu lebih menggelisahkan kalau ada sesuatu yang ekstra. Lebih begitu ya. Kadang kita mesti hati-hati bergumul. Ini Tuhan mesti apa, mau apa. Gitu. Ya. Kadang kita pikir apa ya, kenapa ya? Saya hidup ini, saya kadang-kadang pikir satu pihak ya, badan saya agak merosot misalnya ya. Tetapi tutup 2010, ada hal-hal yang spektakuler Tuhan kerjakan. 2011, tapi materi ya. Saya dapat rumah, dapat ini, yang saya gak pernah pikirin, gak ada planning, lalu jadi semua. Ya kemarin ada orang ngasih saya uang satu tas. Ya. Kemarin anak ABC ada minta bagi ya. Saya bilang tasnya aja buat kau. Uangnya buat aku lah ya. Tetapi saudara-saudara, maaf saya ya. Bukan uang itu yang jadi persoalan. Untuk apa ya Tuhan? Saya mesti tanya baik-baik nih. Ya. Tapi di sisi lain, saya makin hari kadang-kadang makin suka gak ngerti kaki saya nih. Ya. Kemarin engsel lari tapi udah bener. Ini kurang tidur, uratnya udah kayak apa. Jadi kalau salah injak udah bisa ambruk, ambruk gak karu-karuan dah. Ya, jadi mau nginjek pun mesti hati-hatinya setengah mati. Udah kayak umur 90 aku. Ya, kadang-kadang pikir-pikir apa ini? Mawawa kan tumpang tangan dalam nama Yesus. Langsung mulus kan? Serot gitu ya. Serot. Kenapa? Darah Kristus mengalir. Maunya begitu ya. Langsung kuat jalan. Enggak tuh. Lalu saya mulai bingung kan? Tuhan mau apa? Di satu pihak kok kasih aku ini. Lain pihak aku begini. Bingung aku. Tapi aku mesti belajar. Karena kebingunganku adalah tentang siapa? Tentang aku sebetulnya. Jadi aku mesti bilang, udah lah, gak usah kau pusingkan itu Big Man. Kira-kira bahasa Tuhan begitu ya. Lakukan apa yang kuperintahkan. Iya ya, kenapa aku buang waktu lagi kupikirkan apa yang aku mau dan sedang kualami. Ya Tuhan, oke, lakukan yang Tuhan mau. Mestinya itu bisnisku. Tapi aku bisa terganggu? Bisa. Coba bilang tidak. Coba saudara, pernah gak saudara tidak pelayanan atau kemudian mengabaikan penginjilan tugas-tugas karena tugas kantor dan kesibukanmu? Pernah apa enggak? Tutup mata aku. Halo? Nah, itu pengakuan jujur, sering. Sengaja memang ku tanya, pernah apa enggak? Kalau kau bilang pernah, apa nipu kau? Sering kau memang betul. Tapi kalian sudah mulai ngerti arti kejujuran ya. Jadi pengakuan betul, sering, yes. Ada perasaan salah enggak? Halo? Hah? Alah, mana ada, kalau ada yang enggak sering. Gampang itu, sudahlah jangan bodohin dirimu ya. Kalau ada orang itu salah, pasti saudara enggak sering. Rasa itu tidak terlalu salah, makanya sering. 1001 argumentasi kita. Inilah, itulah, apalah, segala macam. Saya punya 1001 argumentasi untuk tidak berkantor. Sorry. Terlalu banyak kesibukan yang bisa kukerjakan. Ya. Tapi saya senang dengan tiap apa yang kita kerjakan, kita jalani hari-hari. Karena saya rasa Tuhan terlalu baik buat saya. Mati pun aku, patah pun kakiku, hancur pun aku untuk dia. Enggak ada apa-apanya itu. Ya, Injil menghidupkan aku. Kenapa aku mempertahankan hidupku? Dan tidak memberikannya kepada Injil itu. Padahal Injil itu yang menyelamatkan aku. Memberi aku harapan yang kekal itu. Kan begitu saudara. Sehingga selagi aku menginjili, maka selagi itulah jantungku berdetak. Berhenti, selesailah. Karena saya percaya kalau saya mulai berhenti dan tidak melakukan yang benar. Berhenti, bisa ingat ya. Saya tetap khotbah tapi tujuannya sudah berubah. Saya tetap khotbah motivasinya uang. Nah udah hancur kan ya. Udah mati Injil itu. Itu yang Tuhan bilang kan. Mereka memberitakan Tuhan, Tuhan. Tapi gak masuk surga. Udah mati Injil itu. Karena jadi barang dagangan. Ngeri ya. Jadi kalian bisa ke gereja tiap minggu. Kalian bisa pelayanan tiap minggu. Tapi sebenarnya sudah gak ada lagi api Injil dalam batinmu itu. Rutinitas, apa namanya, keagamaan saja yang kita lakukan. Hati-hati. Bangun saudara. Semangati dirimu. Ingat. Jangankan kawanmu pendeta pun bisa jadi batu sandungan bikin kau jatuh. Tapi jangan pernah jatuh. Karena engkau lah ini Kristus bukan pendeta. Engkau lah ini Tuhan itu bukan pendeta. Ya, nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah oleh karena itulah Injil sebagai pengharapan kekal itu harus terus menerus hidup dalam hidup kita. Yang berikut saudara yang kekasih. Gereja dan kehidupan. Gereja yang tidak menginjili adalah gereja yang mati. Karena memberitakan Injil adalah keharusan. Memberitakan Injil adalah kehidupan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil bagiku adalah keharusan. Wish. Saya kalau baca Alkitab ya sensitif-sensitif ya, pekanya mereka. Saya pernah ngomong sama saudara bukan, Samuel itu waktu pidato terakhir dia bilang sama orang Israel, hei orang Israel, dosalah bagiku kalau lalai mendoakan kalian. Waduh mak, saya baca itu kepukul setengah mati itu. Karena jujur aja aku suka lupa mendoakan kalian. Apalagi kok udah lagi sibuk kan, lagi ngantuk ini. Wadah gak ada urusan itu. Mukamu pun sudah gak kebayang lagi itu. Ya, konsennya kesini nih. Saya bilang Tuhan, hebat sekali Samuel. Lalai bagiku, berdosa mendoa. Lalai bagiku, apa dosa bagiku lalai mendoakan kalian. Lalai kok dianggap dosa itu bagi saya itu manusiawi lah ya. Betul gak? Tetapi kalau Injil itu hidup dalammu, mana mungkin kau lalai? Kalau bisa lalai karena itu nomor kesekian. Simpel-simpel saja. Sederhana itu. Ketika kau lupa makan siang cuma satu itu, ada pekerjaan yang kau anggap lebih penting kan? Kalau enggak ada yang penting, sudah otomatis kau ingat kau makan. Apapun yang bisa membuat kita lupa pada sesuatu karena ada yang lebih penting kita anggap. Apa yang lebih penting lagi daripada mendoakan orang yang kita layani? Apa yang lebih penting dari melakukan kehendak Tuhan kita? Kan gak ada. Maka gak mungkin kau lalai. Jadi kau lalai, dosa. Karena tidak ke situ fokusmu. Bagi saya berat banget itu. Hah? Jadi kadang-kadang saya berpikir, berapa banyaklah pendeta-pendeta ini pendosa semua ini. Yang lupa mendoakan jemaat. Karena terlalu lama di Starbucks. Ya. Yang lupa mendoakan jemaatnya. Karena terlalu enak dari sana ke sini dan seterusnya. Ironis. Tapi satu dari pendeta di jet pribadinya itu semua nama di situ. Didoakannya tiap kali. Kata dia. Nama itu ditulis, bayar itu. Paling mula 10 ribu US. Kalau dekat tangannya 100 ribu itu. Tapi yang lebih gila lagi, ada orang mau namanya ditulis dikasihnya duit. Padahal di pesawat pendeta itu kujamin itu. Tidur itu. Kalau enggak nonton, mana mungkin dia doa di situ, omong kosong itu. Kalau dia pendoa yang baik, enggak akan diambilnya uang dari situ. Tapi memang dia pedagang yang baik. Yang punya PT, namanya PT Gereja Sukses Makmur. Aman sentosa abadi tetap jaya, tidak pernah bangkrut. tolak bala, tolak bangkrut semua lah gitu. Yuk jadi gereja yang serius. Dosa bukan aib. Apa kaya bukan dosa, tapi miskin bukan aib. Lakukan yang benar. Semua kita punya masa lalu yang gelap. Semua kita pernah hitam ya, tapi mari berusaha jadi putih. Seperti apa yang Tuhan kehendaki. Itu pertandingan kita itu. Ya, jadi kita mesti berjalan, kita mesti melakukan apa yang kehendak Tuhan. Jangan lari. Ya, oleh karena itu Paulus mengatakan apa tadi? Celaka kalau aku tidak memberitakan Injilku. Wow. Karena apa? Karena kalau aku mengabaikan dan tidak memberitakan Injil, sama saja aku mengabaikan anugerah yang Yesus Kristus berikan di atas kayu salib yang mahal itu. Betapa jahatnya kita. Pernah saudara berpikir itu? Karena itu bagi saya kadang-kadang saya bingung kalau gereja, orang gereja, ayo ikut Yesus, miskin, kaya, sakit, sembuh. Kalau itu aja yang ada di otakmu, kapan kau mau menginjili? Itu tentang kau, gak ada lagi gereja tentang kau, tentang Kristus. Lakukan itu. Apa yang sudah dilakukannya padamu? Sehat kau, pergi. Sakit, injili. Gimana caranya apa orang sakit? Dengan sakitmu itu kau menginjili. Dengan tetap hidup bersyukur, dengan tetap hidup memuliakan Tuhan. Orang bingung kok sakit memuliakan Tuhan. Janda miskin itu miskin, gak merengek dia. Tidak ada satu kali pun dia berdoa, Tuhan aku miskin kau tahu, buat aku kaya supaya bersaksi tentang kau. Gak ada itu. Janda miskin itu pergi diberinya persembahan yang terbaik. Berani bertaruh aku selama sejarah gereja berkembang, termasuk gereja reformasi Indonesia ini. Tidak ada persembahan kita yang lebih baik dari janda miskin itu. Termasuk persembahanku tidak lebih baik. Saya biasa ya, ada uang bagi. Saya bisa, di dompet saya gak ada uang lagi karena saya kasih orang. Tapi sorry, saya selalu bilang, toh di rekeningku masih ada. Rekening kuras lagi, pernah rekening saya sampai drop. Gila, ini seminggu aja untuk bensin udah gak cukup. Tapi sorry ya, aku masih punya aset yang bisa dijual. Janda miskin itu, mana? Jadi belum pernah aku seperti dia. Tapi Tuhan pun tahu, udahlah Big Man, bukan kelasmu itu. Jadi gak nyampe-nyampe aku. Sampai sekarang. Karena itu aku malu kalau aku mau berhitung dengan apa yang kuberikan. Malu. Berapapun yang kukasih, toh aku masih punya aset. Janda miskin itu hebat. Jadi goblok banget kalau aku memberi lalu aku berhitung. Nah itu sebab aku belajar untuk tidak berhitung dengan otakku, dengan tenagaku. Kulakukan untuk Tuhanku. Belajar. Bagaimana kita menggarap itu semua? Kan begitu ya. Jadi kita bertanding. Jadi tiap kali saya baca janda miskin dan saya khotbah, saya jujur loh saudara. Saya sangat menikmati itu dan Tuhan jandanya kawan ini. Bukan ahli Taurat, ya. Bukan pendeta dia, tapi lebih hebat dari pendeta. Ya. Kalau janda miskin sekarang lain. Ya. Belum memberi sudah ngaku miskin dia. Minta sana, minta sini, jadi repot juga. Lari sana, lari sini. Tipu sana, tipu sini. Demi Tuhan yang hidup, kalau jemaat di sini miskin kau boleh. Berteriak sama Tuhanmu, jalan dalam hidupmu. Tuhan pasti akan berkati kau. Maksud Bapak saya jadi janda kaya? Ah, diam kau, miskin saja sudah bagus, kau masih hidup. Kaya lagi kau minta. Bukan kaya, tapi Tuhan akan mencukupi hidupmu. Tuhan akan pelihara kau. Lihat janda miskin itu dan belajar. Big Man Sirait belajar dari situ. Malu aku. Injil itu hidup pada hidup dia. Wow, hebat ya. Sehingga betul-betul kita mesti memikirkan. Sehingga semangat daripada Paulus yang begitu memacu dia. Sehingga Injil begitu kuat. Dan itu menjadi jantung yang berpacu. Saya bisa ngerti ya saudara, saya bayangkan sakit jantung itu ya. Waktu 2010-2009 ya. Jantung saya pompanya tinggal 17%. Orang kan normal 55-70 idealnya ya. Saya cuma 17. Pantas lah tiap kali khotbah udah kayak lari 15 kilo kita. Padahal baru khotbah. Penyakitku pula lagi kalau khotbah gak bisa gak semangat. Gara-gara semangat jadi penyakitan sendiri. Wah, apa ini? Memang mau napas susahnya setengah mati. Ya, tapi memang saya ini agak gawat ya. Kalau muka aku kan kelihatan segar. Begini-begini pun segar. Antara semangat sama nahan sakit ini. Ya. Tapi gak kelihatan. Ini kebiasaan saya jelek juga sih sebetulnya. Jadi kadang-kadang di rumah itu kurang ngerti kalau saya sakit betul-betul. Kadang-kadang mereka pikir apa-apa bercanda kali ini apa. Karena memang saya suka bercanda, tau-tau enggak gitu kan. Sampai istriku sampai shock. Aduh. Udah geger semua. Ketawa aku kan. Ku kerjain kalian, ku bilang ya. Itu nada-nada cinta namanya ya. Jadi, tapi kadang-kadang kalau udah serius orang gak tahu lagi ngukur. Karena semangat kita besar sekali. Padahal udah sakitnya udah kayak apa misalnya begitu ya. Nah, pada waktu jantung itu lemas, saudara. Naik tangga itu, waduh jangan sampai naik tangga lah. Satu, dua, tiga, berhenti. Tiga naik tangga, berhenti. Tiga naik tangga, berhenti. Ini dada ini, bukannya push up, ini udah lama gak push up. Tapi kerasnya kayak papan itu. Karena kencang didorong ya, jadi jantung itu ngebengkak begitu. Ngedorong paru-paru ya, sampai keluar sini. Kalau sudah gitu makan aku pasti dikit. Bukan diet itu. Karena lambungku tertekan sama jantung ketemu, karena nekan ke bawah. Puas. Jadi ngisi dikit pun udah rasanya kenceng. Ya. Pada waktu itu susah napas. Baru kubayangkan ya. Waktu jantung kita gak beres ya begitu tuh. Hidupmu itu gak beres nanti sesak kau kenapa? Karena jantungmu kerja gak baik. Di mana jantung kerja gak baik? Karena penginjilanmu gak baik. Banyak masalah menimpa kau. Susah, stres, ngadepin persoalan. Mana mungkin persoalan gak ada dalam hidup ini. Tapi kamu kayak ketimpa mau mati kamu. Tapi kalau Injil itu hidup, persoalan itu kuat kau tanggung di dalam dia. Itu bedanya. Jadi kayak jantung yang sehat. Ya dah. Semua kita beraktivitas tapi dengan jantung sehat apa gak sehat? Kan gitu persoalannya. Tapi kalau jantung kita sehat, aktivitas bisa. Bagus, kuat. Tapi kalau gak sehat, bengek kita. Itu Injil itu. Itu sebab orang Kristen, sama ke gereja. Kenapa yang satu punya persoalan sudah stres, kayak udah mau gila dia. Tapi yang satu tenang saja. Padahal sama-sama punya persoalan. Kenapa? Perhatikan hidup mereka. Prinsip yang mereka pegang. Injil yang mereka pahami. Yang satu hidup punya, tapi gak puas melulu. Yang satu sedikit, tapi puas sekali hidupnya. Kenapa? Injil bekerja. Ia memompa kehidupanmu. Puji Tuhan. Maka tidak jadi penting berapa yang kau punya. Tapi penting berapa Injil itu menghidupimu. Itulah kehidupan Kristiani kita. Karena itu akan menjadi kesaksian yang hebat sekali susah. Ya, yang berikut. Kita melihat bagaimana penginjilan dan kesukaan maka digambarkan oleh Alkitab. Bahwa Injil adalah kesukaan yang dinantikan. Alkitab berkata Roma 10 itu ya betapa bahagianya. Betapa indahnya orang yang diutus memberitakan Injil. Dan yang menyambutnya akan berkata, alangkah senangnya kau datang dengan Injil. Wis, kebahagiaan itu ketika membuat orang bertobat ya, dan melihat orang itu menerima Tuhan. Aduh rasanya senangnya setengah mati. Saya paling senang kalau hidup saya jadi berkat. Ya, satu waktu seorang dokter dalam sebuah kebaktian datang. Pak Bigman, terima kasih. Saya mau ucapin terima kasih. Ah, terima kasih apa Ibu? Pasti Ibu gak tahu saya. Dan gak tahu semua. Ya memang saya gak tahu. Kenal juga baru. Iya, sorry-sorry nih Bu, jangan bikin saya bingung gitu kan. Lalu dia cerita, saudara. Ya, saya gak tahu juga sudah berapa kali cerita ini. Menyenangkan. Lalu dia bilang apa? Pada waktu itu saya sudah mau bunuh diri. Persoalan saya terlalu berat. Saya sudah gak kuat. Dokter, bukan orang miskin ya. Harta banyak. Mau bunuh diri. Pada waktu itu saya sudah kalut betul. Saya mau mengakhiri hidup saya. Tak bagaimana tuh RPK waktu itu hidup. Pas aku khotbah. Persis lagi. Nah itulah Tuhan atur ya. Hei kau manusia cengeng. Jangan kau bilang susah hidupmu lalu kau pikir kau mau habis hidupmu. Kurang ajar kau. Siapa kau? Aduh dia kaget setengah mati. Karena suara saya tahu sendiri lah ya. Dia kaget begitu pagi-pagi siapa pula lagi satu ini kan. Jangan kau pikir kau berhak atas hidupmu. Kau tidak berhak atas nyawamu, kau tidak berhak untuk mencabut nyawamu. Dimanapun kau, hei, orang-orang yang hidup berpikir susah dan mau mencabut dirimu, itu hak Tuhan. Itu yang tungung-ngung-ngung, langsung dia kayak kaget begitu. Ya, akhirnya dia gak jadi bunuh diri. Ya, saya sebenarnya mau cari-cari Pak Bigman. Ya, tapi kemudian jalan begitu saja waktu sampai akhirnya dengar ada kebaktian, pas dia dokter, dia datang dan dia ketemu. Saya pulang senang gak? Senang setengah mati. Dia kasih amplop gak? Enggak. Karena bagiku bukan itu yang bikin aku senang. Terima kasihnya itu loh. Bahwa dia diberkati Tuhan. Dan Tuhan pakai Bigman Sirait. Padahal lagi khotbah itu, jujur saja aku lagi tidur itu. Karena kan rekaman. Loh iya dong ya. Itu kan rekaman itu. Aku lagi tidur jam 4 belum bangun, jam 5 belum bangun aku. Sekarang udah paling top jam setengah 7, jam 7. Kalau enggak ada jam 8, 9 saya bangun. Supaya saya tidur lebih cukup. Karena badan saya ini sekarang minta 7 jam kalau tidur. Ya. Jadi lagi tidur aku gitu. Pernah lagi tuh. SMS bangun pagi-pagi, ting ting ting baca. Pak, saya tahu pas Yu lagi tidur. Kalau itu benar dia tahu tidur. Tapi dia gak kasih tahu dia siapa. Tapi hari ini saya dikuatkan. Dia nonton televisi, rupanya disiarkan ulang tengah malam. Memang udah jam 2 pagi waktu tidur kan. Dia stres berat, maka jam 2 pagi gak tidur-tidur. Dia lihat film itu, dia tahu apa, dia lihat khotbah itu, dia dengar khotbah itu. Saya baca SMS-nya jam 9. Saya balik lagi SMS-nya. Tuhan memberkati, maju terus dalam hidupmu. Kau tahu sarapan pagi gue yang paling enak? SMS itu. Jadi kalau kau mau kasih sarapan pagi, apa yang kau alami karena pelayananku? SMS lah aku. Senang aku dengarnya itu. God thanks. Ayo hidayah. Itu hidup kita saudara. Nah dinamika hidup Injil itu luar biasa menghidupi kita. Jadi jangan bodoh dengan tidak menginjili. Jangan berhenti. Lakukan apa yang Tuhan mau itu ya. Maka Paulus berkata, hidup bagiku adalah apa? Kristus. Dan mati adalah? Keuntungan. Wih luar biasa ya. Bagiku hidup adalah Kristus. Injil. Dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kau tidak menginjili, artinya apa? Kau sudah mati. Kau tidak hidup. Karena hidup adalah Kristus. Injil. Itu sebab mati keuntungan. Saudara takut mati apa enggak? Halo? Takut apa enggak? Ada yang bilang takut, ada yang bilang enggak. Kenapa takut? Belum kawin. Kenapa enggak? Banyak utang pak, mendingan aku mati dah. Supaya lunas semuanya. Saya pikir kita selalu punya motivasi kenapa berani, kenapa takut ya. Heran saudara. Mungkin karena sakit. Saya sudah terbangun, kiuk, ngilu banget gitu ya. Jam 4 apa jam berapa kebangun. Terus tidur lagi kan. Nah, udah kalau gitu dadang mimpi lah itu. Aku ditangkap. Dituduh sebagai apa nyuntik narkoba. Gila banget ya. Aku kecet juga belum sempat cerita sama istriku ya. Jadi aku dituduh pemakai narkoba dan pengedar. Ditangkapnya aku. Padahal aku gak salah ini. Dan akhirnya aku dihukum mati saudara. Ditembak mati aku. Gara-gara sakitnya ini kebawa ke sini. Jadi habis itu lucu, takut banget aku menunggu kematian itu kan. Takut banget karena posisiku bukan pendeta. Enggak jelas posisiku itu penjahat apa-apa. Jadi mimpi konyol gitu ya. Apakah sakit ngilu gitu kan. Jadi pada waktu itu terasa saya pikir-pikir habis kebangun ketawa geli juga gitu ya. Gila, takut banget pas mematinya. Lalu saya pikir-pikir hidup Kristus mati untung. Kayak gitulah kali orang mau mati ya. Takut ya. Karena kita udah mau ditembak. Rak, udah begini. Aku mau disuntik ya. Suntik mati. Siap kau ditutup mataku. Oh Tuhan, Tuhan. Ternyata mau memberitakan Injil paginya ya. Jadi saudara yang kekasih, saya cuma membayangkan dalam apa mimpi karena pengaruh sakit ini pasti datang ini. Rasanya gitu. Karena kalau bahasa saya berbalik badan, salah posisi dikit aja. Waduh. Ngilunya itu sampai ke sini. Ke ubun-ubun gitu loh. Ya. Jadi enggak ngenakin. Ya. Nah, ini menjadi bagian yang kami lihat, waduh. Gila ya. Kalau dalam mimpi itu matinya itu ketakutan setengah mati gitu ya. Maka saya pikir-pikir begitulah sebetulnya 10 orang mati takut. Ya. Saya dapat satu imaging jadi satu pembayangan yang menarik bagi saya lihat mimpi itu. Ya, betapa takutnya orang. Karena saya mati sebagai pemakai narkoba tadi kan, pengedar tadi kan. Ya. Mestinya kalau mati sebagai pendeta apa? Mestinya tenang ya. Tuhan ambillah nyawaku. Ya. Kadang-kadang malaikat itu suka balik itu. Pas sudah mau diambil. Kau berdua ambil nyawa. Maksudku tetanggaku Tuhan. Jangan aku. Aku kan masih menginjili. Pakailah aku jadi alatmu. Yang sebelah saja kau ambil. Banyak kita takut sesuatu. Mari kita beritakan Injil, dia memberi kekuatan. Saudara berani mati enggak? Ah, pertanyaannya lah. Saudara rindu enggak ketemu Tuhan Yesus secara utuh, penuh dalam kekekalan yang mulia? Pengen enggak? Pengen ya? Masuk surga pengen? Pengen mana, surga apa dunia? Saudara pilih mana, surga apa dunia? Surga, puji Tuhan ya. Kalau saudara sakit, parah doa enggak? Doa. Doanya apa? Minta? Jadi kapan sampai ke surga? Halo? Kalau saudara sakit, pengen masuk surga kan? Pengen. Pengen mana, surga apa dunia? Kencang dikit, surga apa dunia? Surga. Oke, saudara pengen masuk surga deh, lebih suka surga daripada dunia kan? Sakit kau, sakit keras, udah mau mati kau. Terus berdoa enggak? Apa doamu? Makanya Tuhan bingung lihat kau. Mau ke surga katanya kawan ini. Dijemput minta sembuh, tinggal kau di dunia itu. Itu sebab umurmu panjang-panjang semua. Jangan kau pikir itu berkat, bisa jadi itu penolakan Tuhan itu. Sebetulnya ada ke surga kau, panjang umurmu di situ. Tinggal kau di situ gitu ya. Tapi yang panjang umur jangan takut juga. Gue ditolak. Ya enggak sih. Menginjili enggak, itu yang penting. Maka berapa panjang umurmu, berapa sehat kau enggak perlu itu. Tapi perlu berapa bergairah kau memberitakan Injil. Amen. Itu yang mesti mendobrak kita, menggairahkan kita. Beritakan Injil yang serius itu. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menghidupkan hidup itu ya. Dan bergairah di situ. Kita stop sampai di sini. Kita ada apa namanya diskusi. Siapa yang mau bertanya silakan. Apa yang kau rasa? Bagaimana kalau gini, kalau begitu ya? Yang mau bertanya silakan. Mari. Angkat tangan. Ah, Ibu. Kalau Tanah Batak ini Mak Martin namanya ini. Gimana, Inang? Saya mau tanya, Pak. Kalau menginjili itu, kalau saya ya Pak ya, kalau di rumah sama orang rumah saya berani walaupun sama pembantu. Tapi kalau saya keluar dari rumah berarti dengan orang yang berlainan iman, saya gak berani. Okay. Karena biasanya kalau kita meributkan soal Injil dengan orang yang berlainan iman, akhirnya nanti malah ribut. Iya, jadi pertanyaannya? Pertanyaannya jadi aku bagaimana? Oh jadi aku masuk surga apa enggak aku gitu ya? Jadi kita kalau mau menginjili, bagaimana? Kalau gitu dengan orang satu iman atau dengan iman? Ini perspektif menarik ya, karena banyak sekali sebetulnya kita salah paham soal menginjili. Kita pikir menginjili itu terima Yesus, percaya Yesus. Bukan. Injili itu adalah kau surat hidup. Pertama, gereja itu ada tri tugas gereja, koinonia, ini kita bersekutu ini. Belajar sesama Kristen kan? Kita bertumbuh, mengerti Injil, menikmati Injil. Marturia, kita keluar bersaksi tentang Yesus yang hidup. Ada dua aspek. Kau bersaksi ceritakan Yesus Kristus itu Tuhan, tapi juga bersaksi lewat perbuatan. Janganlah pula masuk ke masjid, saudara-saudara terimalah Yesus. Nanti temanggung pula ibu lagi nanti, gawat kita nanti. Jangan ya, jangan. Aku pun gak akan pergi aku. Tetapi aku berbuat baik, bertetangga aku baik. Ku tolong kawan-kawanku supaya mereka tahu Injil hidup di dalam batinku. Gitu loh. Ya kan? Saya kan ketua RT kan udah saya bilang, kalau buka, woi, selalu begitu. Itu Injil juga itu. Hanya tahu opa big man. Saya di mobil gak sombong, penting dong. Coba kalau saya buka tutup aja, kenapa rupanya? Gampang kan? Sekarang memang karena fisik saya menurun, saya udah makin susah. Kalau 3-4 tahun lalu saya masih keluar nongkrong-nongkrong, saya di pos Hansip. Ngobrol-ngobrol. Ya, apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Injil perbuatan kita juga. Kita surat hidup. Jadi bertetangga, ngobrol sama mereka. Tidak usah soal Injil, gimana? Aduh bu, aku susah, ini anakku nakal, kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Iya kan? Lama-lama dia tanya, ibu kenapa sih bantu saya? Aduh, kalau kau tanya itu gini, aku ini orang Kristen. Ya, di agamaku itu diajarin orang susah mesti dibantu. Dan aku pun percaya Tuhan sudah bantu aku mesti bantu kau. Selesai. Siapa itu Tuhan Yesus? Itu kesempatan, lanjutkan. Ya kan? Selanjutnya terserah Inang. Mau diapain itu ya? Lanjutkanlah situ. Tapi artinya buka peluang itu. Tapi apa yang mau ditanyanya kalau kita, ya kalau kita lewat, muka kita udah cembutut kan. Langsung dia bilang, bulldog satu ini katanya gitu ya. Enggak ada cerita lagi kan. Betul enggak? Ada bergaul lah kita, ngobrol lah kita. Itu Injil simpel. Ada yang ketiga, diakonia. Orang sakit kita tolong apa? Buat apa kau punya harta situ? Buat apa kau punya uang? Jangan terbatas menolong orang, bantu banyak orang. Makin banyak yang bisa kita bantu, makin senang kita. Ya. Itu perlu untuk kita lakukan. Nah karena itu kita kerjakan dalam hari-hari kita. Jangan tahan. Ya. Jadi tri tadi itu koinonia, diakonia, apa marturia, diakonia kita lakukan tiga-tiganya. Sehingga dimanapun kita ada, Injil itu hidup. Surat hidup. Jadi jangan terjemahkan Injil dengan mengatakan udah terima Yesus belum gitu ya. Enggak tentu begitu. Kalau itu ya memang terjadilah. Apalagi kalau kita datang ke sebelah, apa kau? Kau percaya begitu ya? Nah, nabimu itu kan kawin berkali-kali itu. Tuhanku enggak. Berkelahi loh orang dibikin itu. Iyalah. Coba lihat Tuhan Yesus itu enggak kawin itu. Repot kan kalau udah dibegituin. Itu sama aja membuat benturan. Itu bukan penginjilan itu. Gelap mata itu. Yesus saja tidak pernah mengganggu agama luar. Ingat ya. Yesus tidak pergi ke Roma bilang, hei orang Roma setan kau. Enggak ada itu. Yesus itu. Yang dikritiknya ahli-ahli Taurat itu. Hidup beritakan Injil. Paulus berdebat. Hei kalian di Areopagus di Yunani kan. Kalian tulis Allah tidak dikenal. Aku mau kenalkan Allah yang dikenal. Karena memang itu tempat perdebatan. Dengan logika. Mari kita bertanding. Akhirnya semua kalah. Wah apa yang diomongkan si pelayar ini? Lalu pada pergi sesuatu. Kenapa mereka pergi? Karena gak bisa jawab. Padahal mereka punya falsafah. Jangan diskusi. Hal yang kemarin. Artinya mesti yang baru terus topiknya. Paulus ngomong lari semua. Hebatnya. The brilliant. Tuhan kasih kita hikmat untuk bicara. Tapi lihat tempatnya. Gitu kan? Jadi jangan main dardur-dardur gitu bahaya ya. Oke. Jelas ya Inang ya? Oke. Jadi mulai besok jangan takut-takut ya. Tapi ingat kalau ke sebelah bawa kue ya. Jangan bawa Alkitab. Nah, tolong. Bergaul saja ya. Oke. Yang berikut. Pak, saya yang mau nanya Pak. Ya, ayo. Di dalam penginjilan itu kan sering kita lihat bahwa ada beberapa kalangan atau gereja yang mengadakan melakukan penginjilan tapi dengan cara yang tidak elegan dan pemahaman yang pas-pasan sehingga menyebabkan orang yang bukan Kristen bertanya kepada kita itu seperti apa sih? Nah, yang saya mau tanya adalah bagaimana sikap kita untuk menjawab mereka? Okay. Karena tidak mungkin kita bilang wah mereka itu sesat. Kan gimana caranya, Pak? Iya. Okay. Yeah. Nafsu besar, tenaga kurang, kira-kira gitu ya. Banyak sekali orang Kristen dalam terminologi seperti begitu. Satu kasus saja saya kasih, coba pikirkan baik-baik. Saya melayani satu orang, dulu pernah Katolik, putra altar, lalu sekarang menjadi suhu. Ya, bisa potong lidah itu darah keluar. Ya, istrinya juga Buddha. Kanker. Istrinya kanker, nah keluarga dia kan banyak yang Kristen dong, yang dari laki ini kan, memang altar dulu kan. Nah, terus ya ada gereja tertentu lah, kita gak usah sebut. Sama, datang melayani, bantu uang, bantu apa, tapi kemudian begitulah, bakar ini apa, tengking-tengking lah di rumah itu. Wah dia benci setengah mati, gak boleh dengar pendeta. Marah sekali, karena dia bilang Kristen kurang ajar, menghina dan segala macam. Jadi kalau berdua tengkingin-tengking karena rumahnya itu ada apa namanya itu, bukan cuma meja abu, tapi juga patung apa. Pokoknya tempat ininya lah. Sembayang dia lah gitu kan. Wah itu ditengking. Jadi ada beberapa lah mereka saya kayak satu tim datang. Kan ini tengking kami ikat, kami tengking. Ya dia dengar dong tengking setan apa. Emang rumah gue rumah setan? Ya ngamuk lah dia. Walaupun memang benar sih. Tapi kan gak ngerti dong buat dia tersinggung kan. Di rumah sakit sama. Saya datang ke rumah sakit. Ada. Hey, Pak gimana kabar? Hey, boleh ngobrol-ngobrol. Jadi keluar dulu. Kita ngobrol-ngobrol di luar, gimana Pak, apa sakitnya? Sengaja dari ruangan nanti saja keluar, ngobrol. Sakit apa, apa, segala macam, ibu bagaimana, kanker berapa lama ya. Memang kanker gak gampang, apa segala, kita ngobrol-ngobrol kan. Oke, okay, good. Oke, okay, ini saya pendeta, ya, saya suruh, saya minta petunjuk Bapak nih. Kalau misalnya doain ibu, boleh apa enggak? Kalau enggak boleh, saya enggak mau. Tapi kalau boleh, ya saya doain. Tapi terserah Bapak loh. Oh, Bapak mau doain aja ya. Rupanya ada wanti-wanti mau doain aja. Oh iya, kalau boleh, kalau enggak jangan. Oh iya, saya tanya baik-baik. Oh silakan Pak, ya, kita masuk ke dalam. Ibu, kita doa mau enggak? Saya doa. Boleh Pak. Ibu mau nyanyi enggak? Wah saya enggak bisa nyanyi. Kalau saya nyanyi satu lagu, ibu ikut-ikut mau enggak? Nyanyi lah. Ya pada waktu itu kita nyanyi satu lagu, selesai saya doa. Pulang saya ditelepon loh itu. Sama saudaranya dia, Pak, lagu yang Bapak nyanyi itu kasetnya di mana? Buset, gue belum rekaman, saya bilangnya. Rupanya si ibu itu tertarik sama lagu itu. Jadi saya gak buka Alkitab, gak ada baca-baca apa. Terus aku berdoa. Tuhan kok kasihani dia, kok tahu dia? Saya berdoa general. Saya gak bilang kalau dulu dia dikutuk setan, terkutuk, kupatahkan kuasa setan. Bah, yang benar saja lah, Tuhan lebih tahu dari aku, lebih hebat dia. Gak usah bilang patahkan kuasa setan, masa Tuhan bingung. Tuhan kenapa setannya gak dipatahin? Kan kau gak minta Big Man. Ah yang bener lah. Tuhan mana kerja by orderku kan? Dia beyond me. Iya dong? Itu Allahku. Selesai, saya kan pulang dia cari itu. masuklah ke rumahnya yang kubilang itu kan. Tadi di rumah sakit ini, terus ke rumahnya. Rupanya baru kejadian yang tengging-tengging itu, marah dia. Jadi waktu aku datang, bolak-balik suaminya, aku bingung. Loh, kok aku udah di depan gak dibuka? Karena pintunya kebuka, ya halamannya kecil begitu, kan kelihatan nih kita ada di depan pagar begini. Melongo aja kita, dia bolak-balik terus. Aku bingung kan, loh bapak ini gak kenal apa gimana ya? Padahal kan kita ketemu baru berapa waktu lampau. Terus anaknya keluar. Pak, bapak boleh masuk. Kalimat itu udah bikin saya kluk. Emangnya kenapa gak boleh masuk? Bapak boleh masuk Pak, tapi sorry Pak. Tolong hati-hati, papa lagi marah-marah. Ups, oke saya bilang. Masuk, duduk. Apa kabar Pak? Langsung dia ngomong. Sorry ya Pak Pendeta. Sorry, cuma you aja pendeta yang boleh masuk. Yang lain, dia ngamuk lah kan. Aku pun udah diem terus. Kenapa Pak? Apa rumah saya dianggap setan, bla bla bla. Ah, tadi kan saya jawab, Pak, saya pendeta. Saya minta maaf pada perilaku yang sebelumnya. Saya pendeta, saya khotbah kemana-mana Pak. Saya akan kata pada Bapak, memang cara itu tidak bijak. Kami gak pernah diajarkan begitu oleh Alkitab. Sorry. Kalau Bapak mau berdiskusi, Bapak tanya, saya kasih tahu siapa Yesus. Tapi kalau Bapak tidak mau, Alkitab pun bilang, jangan paksa orang mendengar. Memang Alkitab bilang kan, kebaskanlah debu pada orang yang tidak menerima. Kan simpel kan? Tapi jangan bilang, ku kebaskan nanti debu Pak. Jangan. Ya ngamuklah dia lagi nanti kan. Aku kurang ajar kau, debu kau tinggal katanya. Kalau dompet bolehlah, dia bilang pula gini, repot gitu. Kan perlu sederhana toh, hanya dia senang. Oh begitu, wah mulai turun nada ini. Diskusi kami lama diskusi. Sampai kemudian istrinya dicek lagi tidur. Oke kita dua di depan aja Pak, dua sama dia malah. Kalau lagi tidur biarin saja. Bayangkanlah. Kalau orang lain kan mau datang, mau tumpang tangan, taruh minyak. Kalau aku dari ruang tamu, udah kalau dia tidur jangan dibangunin, biar dia tidur. Kita dua di sini. Aku doakan dari sini. Karena percaya aku, dari sini pun aku berdua di Amerika sana, kalau Tuhan mau bikin kuasa bisa enggak? Apa urusannya tumpang tanganku ini? Ah, tangan joroknya ini. Kalau megang kopi ya jadi bawa kopi, kalau megang teh bawa teh apa tangan ini? Sampah ini. Enggak ada gunanya. Ini memberkati, ini juga nyolong uang kan? Ini juga bikin macam-macam. Jadi tidak ada guna ini. Tapi Tuhan lewat tangan ini bisa pakai. Itu urusan dia. Enggak ada tangan ini pun dia bisa kerja. Jadi doa kami, second, wah manis sekali pulang. Memang salah enggak orang maksa-maksa begitu? Alkitab bilang salah, saya minta maaf dong. Saya Kristen kok. Saya pendeta Pak, tidak pernah diajarkan begitu. Oh terima kasih, second kita pulang. Wayang kena marah, rupanya kemarin itu sempat bawa golok dia. Baru anaknya cerita, aduh Pak saya udah tegang lupa Bapak ngomong sama Papa gitu. Anaknya sudah Kristen ada. Tegang dia. Nah begitu keluar dicerita sama anaknya. Kemarin itu orang itu keluar dibawain golok Pak. Jadi orang itu suruh keluar. Keluar lo, gue bacok lo, keluar lo. Sampai dua sampai begitu. Jadi di waktu aku datang lagi pendeta ini udah kokonya kalau udah pendeta muaknya setengah mati. Tapi saya percaya roh Tuhan kerja ya. Pasti orang yang pulang itu bilang memang hatinya keras. Kita doakan supaya digemburkan oleh Tuhan gitu kan. Padahal awak datang tenang-tenang saja. Yang keras yang pergi itu sebetulnya ya. Bukan yang ditinggal. Nah, jadi please, kita punya mindset itu rapiin dikit. Jangan ngomong, kalau aku pendeta, kalian lihat saya enak perutku hidup, mana kalian respect sama saya? Banyak di antara kalian ini bisa kusuruh kan? Bikin ini, bantu ini, bantu. Karena hidupku kupertaruhkan. Bengkok saja jalanku ini, mana kalian mau? Iya toh? Kau sayang istrimu, istriku enggak kurus. Kalian bilang, ah bapak urus istri dulu lah. Istri bapak baru nangis ke rumah aku, bapak tampar, mati aku kan? Malu jangan cerita-cerita Maya. Ya. Itu kita mesti dong atur kan. Karena saya mau. Saya selalu bilang jemaat, ayo Pak Sutri maju, mesra gitu kan. Saya mesti latihan terus. Jadi di Singapura pun kami cetrek, kami BB lagi pelukan kan. Seela, langsung kirim pakai BB kan. Pendeta bermesraan. Jai! Iyalah ya mau apa kita yang mau hidup mau apa lagi. Makanya aku mohon sama anak-anakku jadilah kalian kesaksian. Layani Tuhan baik-baik. Dengan itu kalian menghormati bapakmu memberi hadiah yang paling baik. Jadi saya bersyukur anak saya pelayanan. Saya masih banyak kurang puas dengan mereka. Tetapi saya tahu grade saya, ukuran saya dengan ukuran mereka tentukan beda ya. Saya gak bisa paksakan juga. Nah jadi saya juga belajar jadi pendeta juga gak gampang. Ya. Nah jadi begitulah kita memainkan peran kita. Say sorry. Ya second. Bereskan dulu, jangan diskusi dulu di sisi lain. Apa aja yang you keberatan? Ya soalnya aku ngomong gitu, oke sorry dah, kita gak selalu begitu kok. Ya. Nah jadi barulah kita mulai tenangkan, lalu mulai besok bina hubungan sama dia. Jangan diskusi dulu soal-soal Alkitab. Karena apa? Kalau orang sudah senang sama kau, simpatik sama kamu, apapun jadi mudah. Ingat cerita saya dulu? Saya tinggal di Tanah Tinggi, banyak preman saya itu. Preman pun bisa kusuruh. Tapi caranya ada. Duduk dulu ngobrol-ngobrol. Udah makan kau? Belum, Pak. Makanlah itu, tek-tek kita panggil ya. Kasih teh botol, kasih minyak. Makan tambah lagi. Kalau tek-tek mau 15 piring pun jadilah. Ah, hitung-hitung 5.000 kali 15 baru 75.000 ya. Kalau kemulia hati-hatilah kan. Tambah dia mati lagi, enggak tambah aja udah bengkok. Ya, makan-makan kenyanglah semua sudah apa. Wah, ngobrol-ngobrol 2-3 hari. Besoknya ribut dia. Warga lapor, ku panggil. Kau bikin ribut kau. Enggak lah, Pak. Ah, kau jangan begitu. Jangan gitulah. Kita duduk sama-sama, ngobrol sama-sama, makan ku kasih kau. Tapi kau bikin ribut kan bikin malu di warga. Udah mulai keder lu. Enggak, Pak. Janji kau ya? Iya, ya. Kita marah kan sok terapi dulu toh. Ternyata efektif ini nasi goreng. Itu aja. Iya kan? Jadi nasi goreng sama teh botol efektif ini. Simple sebetulnya ya. Itu human relation. Maka kalau kamu orang sudah simpatik, dia marah pun kamu dengar. Tapi saya marah juga saya atur. Saya bilang maka seni ada. Anak buah saya tahu, saya orang yang kerja sama saya tahu kerasnya kayak apa. Tapi habis itu ya selesai. Ada waktu bercanda-bercanda. Jadi mainkan semua improvisasi, jangan satu arah. Kita makan-makan, marah-marah. Itu harus dong. Ya, sehingga itu jadi seni dalam hidup kita. Tuh Tuhan bilang apa? Paulus bilang apa? Bersama orang Yahudi aku seperti apa? Yahudi. Bersama orang Yunani aku seperti Yunani. Hebat gak itu? Apa maksudnya? Bunglon? Bukan. Bagaimana memahami mereka, mengerti mereka. Enggak sekedar main tembak-tembak begitu aja bisa ribut semua nanti. Orang enggak suka dengan apa yang kita lakukan. Ah, terus yang kedua lagi, bagaimana kita memancing sebuah diskusi. Biarkan mereka keluar dulu. Sampai mereka cerita baru kita masuk. Tapi kita mesti mancing dulu. Jangan main hajar aja main pintu masuk begitu ya. Salah kunci repot nanti. Ribut yang terjadi tadi ya. Jadi penting. Makanya seni menginjili ya. Coba kalian tes. Kalau kalian bawa orang ke gereja, orang mau enggak? Cuman satu caranya. Kalau dia enggak respect sama kau. Sampai mati pun kau aja enggak mau dia. 1001 alasannya. Tapi kalau dia respect sama kau, akhirnya dia ikut. Karena enggak enak sama kau. Mula-mula begitu selalu. Enggak enak, akhirnya dia ikut. Tapi kemudian dia menemukan. Sebetulnya waktu aku ikut kau enggak enak. Karena kau bolak-balik, kau teman baikku lagi. Tapi sekarang aku ngerti. Itu memang benar apa yang kau. Thank you ya. Sometimes begitu. Makanya kita jangan selalu kalau udah ditolak aja. Dalam nama Yesus, hati keras hancur. Buset, dia ngamuk kan. Kau yang hancur katanya pula lagi, dia gak ngerti ya. Nah, kita tengking-tengking, ngapain kau tengking? Hikmat kita yang mesti ada ya, good. Jelas ya, Leo? Jadi untuk ini Pak, pandangan masyarakat itu kan yang selalu mengeneralisir bahwa penginjilan atau kristenisasi itu tidak baik atau yes, tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, sementara dari tokoh agama ataupun dari wakil-wakil kita lah di Dewan, gak pernah ada yang memberikan satu jawaban yang memuaskan gitu loh Pak. Gimana Pak? Masalahnya, ngapain kau harapkan tokoh yang di Dewan itu? Bukan tokoh itu. Kenapa kau pikirkan mereka? Mereka jadi tokoh karena kedewanannya. Tapi banyak yang mesti diajarin semua itu. Bahkan berpolitik pun begitu. Saya pernah ceramah di Nusantara. Begitu diskusi sampai saya bilang, kalian kalau begini berpolitik payah kalian. Humas kalian lemahnya setengah mati. Saya kritik habis itu. Bicara politik, saya sebagai pendeta ya. Bicara humas, bicara politik, bicara lain-lain, saya hajar mereka habis. Karena seringkali mereka tidak ngerti, apalagi hal teologi. Itu sebab. Kalau kita melihat badan seperti PGI, PGI itu lebih luas untuk membahasakan itu. Tapi PGI dikutuk sama gereja-gereja. PGI tidak tegas, tidak punya sikap. Kacau balau kan? Sama kayak perber ini, kita memang lebih suka dihapus. Tapi kalau perber pun ada, gak apa-apa. Tapi pemerintah konsekuen. Sekarang orang membubarkan semua gereja atas nama perber. Itu bodoh itu. Itu sebab SBY waktu mengatakan misalnya, tolong diselesaikan dengan perber. Apa gak ngerti kau apa yang sedang terjadi sama rakyat ini? Perber itu tidak mengatur izin sama sekali. Pemberitahuan yang harus kita beritahu. Ada izin 60-30 jemaat, 60-90 jemaat dan tanda tangan lingkungan. Boleh jalan, tapi gak jalan. IMB sudah ada, sudah keluar. Kenapa dicabut? Itu persoalannya. Bereskanlah itu. Jadi persoalan kita sama pemerintah ini. Tapi kawan-kawan di Dewan itu pun seringkali tidak ngerti utuh isinya. Comot satu-satu aja. Ironis. Luruskan aja barang satu ini. Tapi pendeta gak ngerti apa ini perber. Semua tidak setuju, tidak setuju. Kau tahu isinya apa? Lu Bapak Bingman kau setuju? Loh, kalau memang harus ini secara politik, Mana bisa kau lawan yang mayoritas kan? Kalah kau. Jadi kalaupun iya, udah oke. Tapi jalankan, tuntut pemerintah. Karena sebetulnya aman kau dengan perber ini. Aman sebetulnya. Tapi salah tafsir ya jangan dimarahin dong. Jangan bilang perber ini buang pun ada undang-undang dasar. Kebebasan umat beragama ada itu. Kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya untuk pendidikan ada itu. Tapi gak jalan kan. Sekolah makin mahal. Sebetulnya bisa di-shoot tuh pemerintah. Gratis itu mesti sejak dulu. Itu kewajiban pemerintah. Jangan kau jadi pejabat kalau gak bisa menggratiskan itu. Sekarang jadi janji. Akan gratis. Omong kosong itu kalau kita ngerti. Persoalannya. Kita gak ngerti esensinya ini. Apa ini? Maka kita diskusi muter-muter. Maka kalau kulihat talk show di TV, suka sakit perut aku. Mau kulempar TV itu, tapi TV ku. Pecah nanti siapa yang ganti nanti kan? Itu pun udah dikasih orang itu kan? Nah jadi di dalam bagian seperti ini, pembelajaran penting. Nah, repotnya Leo, gereja di Indonesia ini, badan besarnya saja ada PGI, terus ada PGII, Injili Indonesia gitu ya, terus ada lagi PGTHI, Tionghoa Indonesia. Terus Pan Gereja Pantekosta sendiri lagi. Terus yang independen. Minimum ada 5 badan besar ini. Di 5 badan besar ini macam-macam lagi nih. Gila gak? Ratusan memang kita denominasi. Nah yang repot, banyak orang belajar enggak. Tahu-tahu jadi pemimpin. Tahu-tahu jadi tokoh. Gilanya pula, jemaatnya banyak. Ini yang bikin pusing. The top quantity but not the quality. Nah, jadi repot kita. Jadi kalau diajak ngomong, ya gak nyambung semua. Termasuk partai-partai Kristen itu. Memalukan itu. Ya. Jadi ada beberapa orang minta saya juga kita ngobrol-ngobrol. Saya jujur saja lah, saya lagi bingung. Kalian doakan terus lah. Sebetulnya saya mesti ladenin cukup banyak gak masuk ke areal satu ini lagi nih. Lebih ke dalam ke urusan politik. Bukan mau jadi politisinya ya, tapi bersuaranya ini. Karena yang saya kerjakan kan cukup banyak ini. Kita mesti Mika, mesti Pama. Sekarang masih kurang 2,5 M lagi yang mau bangun sekolah. Duitnya belum ada. Ini mesti cari itu juga gitu kan. Pama 250 juta lagi dalam 1 tahun masih kurang. Cari sana, cari sini. Babak belur juga. Ya, belum lagi operasional gereja kita ini dan itu. Belum lagi kantor kita dan seterusnya. Ini sebenarnya saya jalannya udah ada nih. Sayanya aja nih masuk apa enggak ya. Kalau masuk ntar terlalu jauh lagi repot. Tapi mau gak mau kayaknya. Kalau ngeliat titik strategisnya menuju 2014. Saya mestinya masuk nih. Nah tolong doakan. Ya kalau info sih saya masih dapat terus. Nah tetapi itu yang saya bilang tadi bagian dari memberitakan Injil. Ini loh. Nah jadi pelurusan pemahaman harus. Itu sebab kita gak bisa harap semua. Jadi jangan mimpi kau. Gak akan ada itu cerita suara Kristus satu suara. Perhatikan. Perang salib. Itu siapa sama siapa? Kristen sama Islam. Ya, mula-mula Islam yang masuk. Perang menjajah negara kan. Yaitu tanah suci. Eropa datang marah. Serbu! Loh dari perang negara. Biasa kan? Toh tanah suci itu sebelum dijajah sama Salahuddin. Udah terlalu banyak orang menjajah itu gonta ganti. Tapi kemudian dari sini dilihat dari Vatikan ini kan. Bahaya ini kan dari Roma kan. Serbu ke sana. Datanglah yang disebut krusider-krusider ini. Tentara salib ini. Terjadilah perang. Citra hitam itu siapa yang mau ngapus itu? Maka istilah salibis tentara salib. Tapi ada pula lagi tentara salib. Baca Alkitab, tampar kanan kasih piri. Ini angkat senjata. Gila kan? Gara-gara itu gereja kemudian kehabisan uang. Dijual surat pengampunan dosa. Penjahat semua itu. Enggak jelas paus itu di mana semua itu sekarang. Udah mati kan? Tapi aku tidak berharap ketemu di surga. Yes. Kalau Tuhan bermurah hati. Tapi enggak tahulah Tuhan ya. Itu kan hak dia memasukkan orang kemana. Banyak korban mati. Anak-anak 17 tahun di bawah 16 suruh perang. Jalan kena 4 musim mati di tengah jalan. Lebih banyak mati di tengah jalan daripada di medan perang. Itu anak-anak di bawah umur. Sadis ya. Akhirnya sekarang orang coba membenar-benarkan. Untung krusuder waktu itu datang sehingga masih ada sisa bangunan ini. Bangunan itu. Emang kenapa kalau gak ada sisa bangunan itu? Historical yes. Bangunan histori ya. Tapi kalau gak ada kenapa rupanya? Jangan lupa bait Allah yang menubuatkan itu Yesus itu. Hancur tidak satu batu pun sisa. Yang kedua. Siapa yang menjajah Indonesia lama Paul? Apa Leo? Siapa? Belanda. Belanda itu Kristen apa bukan? Agama penjajah itu. Siapa yang menjajah samurai ke Jepang sana? Belanda. VOC juga masuk ke situ. Siapa yang menjajah Filipina? Kristen. Katolik itu. Siapa yang jadi tim-tim? Sama kalau ke sana Spanyol ke tim-tim Portugal. Kristen semua itu. penjajah semua ini. Dan repotnya waktu itu di Indonesia duluan masuk pedagang-pedagang ini daripada zending-zending belakangan. Memang sebelumnya sudah ada penginjilan, tapi tidak terlalu terlihat. Kehadiran ini kan lebih besar karena dagang ini kan dikristenkannya orang supaya bisa diaturnya. Penjahat juga itu Belanda-Belanda VOC itu. Jadi kalian mesti, kita mesti tahu sejarah kan. Jadi kalau orang Indonesia bilang agama kita gak mau penjajah, jangan marah kau. Memang betul itu. Secara historical, agama. Tapi bukan Kristus yang penjajah. Nah, tunjukkanlah sekarang bahwa bukan begitu. Nah, ini pertandingan kita. Jangan jauh-jauh sama orang lain. Protestan sama Katolik saja sudah masih baku pukul. Ah, sesat itu kata Katolik kan. Kristen sesat. Datang pendeta Protestan. Katolik sesat. Aku ditanya, menurut Bapak gimana? Ah, dua-dua sesat, saya bilang gitu aja. Dan akhirnya maaf ya, saya sering join sama Romo. Ada orang bersoal keluarga Katolik, anaknya ikut gereja, lah saya gak usah bilang dulu kan. Wah, jadi aneh, mamanya anak neraka, tidak ini apa. Konsultasi, konselinglah mamanya yang Katolik itu ke Bikman Sirait. Saya anggap Bapak paling netral. Jadi kita bisa? Bisa, itu sebab aku di PTPK. Lebih bagus aku maki-maki Protestan. Ngapain orang lain kurusin? Otokritik lah. Kalau kita bagus ya sudah, orang tahu bagus kan. Itu sebab saya direspek. Tapi oleh pendeta Protestan, dimaki-maki aku. Alah sok suci pendeta, kalau ngomong kayak gak nginjak bumi lagi katanya. Aku bilang jangankan bumi, tanah tinggi ku injak. Kok bumi? Tetapi itu ya, itu fakta ya. Jadi di sini ya, pengejauhan tahan, maka kalian jangan ekstrim. Pulang dari sini selalu belajar. Lakukan yang cinta Tuhan, baik bagaimana. Maka jangan pernah ngomong melebihi kapasitas dirimu. Kalau kau sedikit berbuat, jangan banyak bicara lah. Kau boleh banyak bicara, tapi harus lebih banyak berbuat. Jangan, maka saya bilang kalau kau jadi orang, kerja banyak. Ngomong dikit. Jangan kau ngomong banyak gak kerja. Orang gak dengerin, kasihan kau nanti. Udah kering bibirmu, gak ada yang perhatiin. Ya, jadi itu berserius ya. Ada lagi? Oke, sebelah kiri. Selamat pagi Pak Wika, ya. Saya Tari. Pertanyaannya adalah, kalau kita hidupnya itu udah benar gitu kan, kadang-kadang banyak dari kita, atau enggak, paling enggak saya sendiri lah ya, play safe gitu Pak, enggak mau buka mulut untuk cerita tentang Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau kayak gitu, apa bedanya dengan salah satu murid saya, orang Swiss, yang dia... hidupnya tuh baik banget gitu. Ada orang sakit, pembantunya kebanjiran, dia bantu. Dia bahkan kasih donasi ke gereja-gereja. Terus, tapi ternyata dia gak mengagungkan Tuhan. Dia bilang, yang penting hidup gue benar, gue gak ganggu orang lain, udah gitu. Humanism. Jadi bagaimana bedanya kita orang Kristen yang emang hidupnya udah benar, sama orang-orang yang emang dia jaga hidupnya benar-benar, tapi dia sebenarnya enggak peduli sama Tuhan gitu. Oke, humanistik memang jauh lebih menarik sekarang ya. Makanya humanisme berkembang kuat di Amerika. Karena di Amerika orang ke gereja, haleluya, karunia roh, sembuh, kaya, segala. Tapi penipuan di gereja juga. Pendeta ini digugat, pendeta ini dicari, pendeta ini diceraikan suaminya, yang ini diceraikan istrinya, gila semuanya. Lalu orang humanistik itu lihat apa ini gereja? Mendingan kayak kita lah, enggak usah terlalu banyak ngomong. Tapi nolong. Gereja bangun, gereja megah-megah, mewah-mewah sekitarnya, kere semua. Gereja sampah kita ini. Tapi kita bilang, ini memuliakan Tuhan. Saya ditanya, omong kosong itu. Bangunan itu memuliakan pendetanya, yes. Itu kalau saya, sorry. Kalimat saya enggak kasar gitu ya. Kau yang puas di situ. Emang kalau kau kerja di gubuk, enggak bisa kau kerjakan. Apapun tulisanmu yang bagus, tidak perlu istana untuk tempat menulisnya. Gubuk pun bisa kita tulis. Thomas Alva Edison menemukan listrik, belajar tidak ada listrik. Tapi akhirnya dia menemukan listrik. Masa orang dunia gini lebih bijak ya? Jadi memang harus ada autokritik pada gereja yang saya bilang tadi. Tetapi yang kedua, jangan gara-gara secara general terjadi kerusakan lalu kita pun patah semangat. Jangan. Jangan juga kita hanya play safe aja sudah main gini. Enggak juga itu, jadi enggak benar. Jadi kalau kita bilang saya kita orang benar Pak, tapi kita jadi cenderung play safe aja. Ya justru kamu enggak benar, karena kamu play safe. Tetapi jangan kau konfrontasi yang enggak perlu. Makanya saya tuka Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya. Hei murid-muridku kumpul sini. Ingat ya, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat itu, apa dia bilang? Kau tidak akan masuk surga. Itu Matius 5 itu, baca itu. Ya, saya khawatir sesudah kalian baca baru yakinlah kalian. Kalian tidak masuk surga. Tapi kita kurang baca kan. Asal sebut Yesus sudah surga, haleluya. No, lakukan. Jadi kalau hidup kita gak lebih bagus, humanisme itu habis kita. Maka bertanding. Nah itu saya bertanding. Kalau kulihat orang baik bukan Kristen, wow, aku langsung, apa ini kerja? Mesti ku kerjakan lagi, kulihat diriku, belum, garap lagi. Ya, saya pernah terpukul malu, contoh saja. Tapi ini dulu sekali, belum saya jadi pendeta. Saya perbaikan mobil di Semreges dulu, lagi perbaikin kan. Ini bang, wah, kayak tungguin orang ini. Lagi perbaikin, dia pasang. Selesai itu ada tukang minta datang. Sorry bu, kan gitu kan. Dia ngomong sama siapa ini, minta. Si abangnya berhenti kerja, dia ambil uang, dia kasih. Aku lebih kaya dari si abang ini, tukang ini kan. Dia gak naik mobil, aku naik mobil. Dia butuh uang, aku gak butuh uang dia. Tapi dia ngasih uang, habis itu pergi. Aku udah guru sekolah minggu loh. Malu banget rasanya ya. Aduh gila, kawan itu orang Sunda, orang Muslim. Baik. Habis itu malu aku setengah mati. Tuhan, ampuni aku. Salah gak aku? Salah. Maka hati-hati. Seringkali kita abaikan. Udah enggak. Hati lihat. Selagi sempat lakukan. Karena itu kita perlu hati-hati. Kadang-kadang kecil urusannya ya. Tapi di situ Tuhan menghajar saya. Ditampar habis saya. Nah karena itu yang saya bilang tadi. Mari kita lakukan juga. Sampai dia kemudian lihat. You cukup baik. Iya. Tapi ada beda kita. Kau baik, aku baik. Tapi aku baik karena Tuhan hajar aku baik. Aku enggak tahu kenapa kau baik. Boleh gak cerita? Kita ngobrol. Maka orang humanistik akan adu ide. Apologet yang terjadi. Karena jangan bicara baik sama dia. Dia udah baik. Kadang-kadang kita kalah. Nah baru kita pertandingan. Apologet. Nah saya sering kali ketemu dengan orang-orang free thinker. Mulai diskusinya aja menarik. Pak Bingman, Pak Pendeta. Kita mulai diskusi tapi sorry ya. Saya tidak percaya Tuhan itu ada. Waduh, statement awal begitu. Kalau aku, salut. Kaget dia. Hormat aku sama kau, hebat kali kau posisimu bilang. Sangat jelas, banyak orang Kristen gak jelas. Dibilangnya percaya Tuhan, kelakuannya kurang ajar. Kalau kau jelas-jelas, kurang ajar, tapi memang gak percaya Tuhan. Bagus ya, kagum-kagum. Bapak jangan gitu dong. Ya kagum saya bilang, posisimu clear. Langsung kita ngomong semua ditanya. Sampai gak bisa jawab. Semua pertanyaan saya jawab. Hanya dia gak bisa debat lagi. Terakhir dia bilang apa, tapi sorry ya Pak. Saya tetap masih gak percaya Tuhan ada. Saya jawab sama sederhana dia. Aku juga mesti ingatkan kau. Kita diskusi nih. Sampai mati pun aku gak bisa ku yakinkan kau Tuhan ada. Tapi sorry ya. Sampai mati pun kau pengen. Kau gak bisa yakin Tuhan ada. Jadi kalau kau yakin. Itu pun kemurahan Tuhan itu kawanku. Jadi kita tetap berkawan. Urusan kau sama Tuhan lah nanti itu. Ya mana aku boleh ikut campur itu. Tapi dia respect sama saya sebagai pendeta. Sorry ya. Padahal dia paling muak kalau dengar orang Kristen. Belum ketemu, ayo dong dibaptis. Sampai marah dia. Lu itu adek lu udah. Lu cepu, ngamuk dia. Jangan bawa adek, wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Jangan kalian paksa orang. Dari mana urusannya itu? Betul lah. Nah itu hati-hatinya kita. Dan dia tunjukkan. Bagaimana di kantor dia dikasih kebebasan orang beragama. Bagaimana kemudian dia bantu banyak hal. Itu tadi. Apa gereja nyumbang? Enggak kan? Kalimat dia keluar. Saya bilang, yes, betul. Banyak gereja yang brengsek. Makin senang dia sama saya. Karena semua orang kalau diskusi, oh enggak, kamu salah, gereja baik, gereja benar. Ah, omong kosong itu. Banyak gereja yang brengsek. Kenapa mesti tutupin? Enggak usah tutupin. Ingat itu ya. Kecuali gereja kita. Maksudnya gereja kita juga brengsek, tapi dikit. Sombong, sombong gitu ya. Jadi sesuai yang kekasih itu yang kita mesti pikirkan dalam hidup kita ya. Jadi saya harap pertandingan hidup kalian itu serius. Karena itu kalian di kantor, berteman. Jangan sampai sorry ya, temanmu lebih baik dari kau. Jangan sampai temanmu yang gak Kristen kerja lebih rajin dari kau. Jangan sampai temanmu yang gak Kristen kerja lebih jujur dari kau. Kau sorry, ingat kalimatku baik-baik. Berkaca dirilah kau. Kenapa orang gak Kristen lebih baik dari kau? Berkaca dirilah kau, kenapa dia lebih jujur dari kau? Malu. Kenapa kemudian bosmu lebih menghargai temanmu itu dari kau? Karena kualitasmu payah. Demi Tuhan yang hidup. Kalau kau kerja, belajarlah baik-baik. Rajinlah. Lakukan best of the best dalam hidupmu. Nah, itu prinsip harus kita tanamkan. Ya. Saya kan close itu yang saya kerjakan. Saya tidak pernah mau. Kalau saya ngajar full PowerPoint. Padahal bikin PowerPoint saya paling muak, paling kesel saya. Karena saya gak suka urusan komputer sebetulnya. Ya, tapi untuk mencapai yang terbaik udah bikin. Waduh, dari tadinya satu mata kuliah cuma 50, 70 set, sekarang 80, sekarang udah mulai 100. Nanti tambah lagi masuk, lagi tambah lagi masuk. Doaku kalau aku mati, bahan itu, aset itu. Jadi harus kulakukan. Capek? Capek. Bisa tidur jam 2, aku jam 1. Makanya pegel ini gak hilang-hilang ini. Ngilu banget apalagi kalau udah kurang tidur gitu ya. Tapi aku terhormat rasanya. Gak apa-apa lah ngilu aku. Mempersiapkan bahan kuliah supaya mahasiswa itu belajar baik kan gitu. Tetapi jujur saja ya. Sesudah itu saya ngajar. Makin hari aku makin bersyukur pada Tuhan. Karena banyak hal yang kemudian kita tahu dari kita gak tahu. Dari pertanyaan pun aku bisa belajar dan terus. Hanya aku temukan dan makin ku pahami betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Oke? Jadi kalian mulai perhatiin baik-baik ya. Yang tadi cuma nonton-nonton di gereja, duduk-duduk. Mulai terlibat. Ya? Ambil bagian. Jangan bodoh, bukan soal permintaan mikman sirait ini. Kau dengan Tuhan. Yang sudah ambil bagian, mulai broso-groso, mulai malas-malas. Maki dirimu. Tolol, goblok. Belajar memaki diri ya. Enggak ganteng kau, enggak cantik kau, goblok kau, tolol kau. Tahu diri dikit, ayo PI. Begitulah. Tapi jangan habis ngomel-ngomel, tetap enggak PI. Enggak juga pelayanan, ada percuma itu. Sakit kau, sakiti dirimu, kau enggak jalan. Lakukan. Dan yang ketiga, kalau kau sudah melayani, lebih dan lebih lagi. Dan jangan pernah hitung-hitungan. Temanmu boleh menjengkelkan kau, bahkan pendeta. Tapi kau tidak boleh sekalipun menjengkelkan Tuhan. Layani Tuhan, karena harus kau layani. Kalau kalian pergi semua, pengurus ini enggak ada yang mau ngurusin gereja ini. Demi Tuhan. Dengar kalimatku, aku akan menjalani sendiri. Ku minta istriku anakku. Kalau anakku pergi, aku jalan sendiri. Kalau istriku pergi, aku akan jalan sendiri. Kalau bapak sendiri terus, aku periksa diri. Jangan-jangan aku yang salah. Nah, kalau salah aku perbaiki, kan begitu ya. Ternyata aku yang salah. Karena banyak juga kita jadi sendiri GR. Inilah karena salib. Kau yang salah, salib kau bawa-bawa. Jangan juga ya. Bisa paham ya? Oke, jadi semangat ya. Semua pengurus, coba angkat tangan. Pengurus-pengurus, yang mana namanya pengurus? Coba angkat tangan dulu. Kulihat dulu masing-masing. Oke. Nah, Tuhan mengampunimu kalau sampai saat ini ya. Tapi mulai sekarang enggak lagi. Jadi kuduakan supaya Tuhan menamparmu kalau kau malas. Kok diem? Boleh enggak saya berdoa Tuhan menamparmu kalau kau malas? Boleh ya, supaya kemudian habis itu kau rajin kan? Saya sedih dong kalau kemudian kamu pelayanan tidak serius misalnya ya. Lalu tidak diangkat sama Tuhan kan, saya kan enggak enak. Pesengki juga lah naik ke surga sendirian ya. Pesengki betul loh. Gak enak hati ya. Betul kan? Betul dong? Betul gak Chris? Ini how masuk maya lah. Ngerti maksudnya? Kamu itu bagaimana sih kok gak bisa jelas? Itu loh maksudnya. Oke saudara. Senang ya kita bisa kumpul. Senang kita bisa belajar sama-sama. Mengerti kebenaran firman Tuhan. Belajar ya. Maju terus dalam pelayanan. Tuhan akan menggairahkanmu dan kau akan lihat hal-hal luar biasa. Anak-anak kita ya, siapa sih yang belum menikah coba angkat tangan. Anak remaja, anak pemuda. Wah, cukup lumayan ya. Ingat anak remaja, pemuda belajar mengenal Tuhan, belajar melayani Tuhan ya. Apa yang kalian bisa kalian lakukan, belajar. Jangan pernah berhenti. Lakukan, lakukan. Satu waktu kamu akan tahu. Aku bersyukur pada Tuhan. Ku kenal dia sejak aku kanak-kanak. Kulayani dia sejak aku kanak-kanak. Dari tidak mengerti sampai kemudian aku mengerti mengapa aku harus melakukannya. Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan menolongmu. Kita berdoa.